Wong cerdas kuwi leh ditakoni jawabe cepet banter. Saniki kula takoni yen pancen jenengan cerdas jawabe kudu cepet banter. Oke? Okay? Umpama jenengan diparingi hadiah macem loro terus dikongkon milih. Siji hadiah mau diwadahi koper, siji diwadahi plastik resek, jenengan pilih sing ndi? Hoi. Hoi. Tak baleni, jarene cerdas. Lek cerdas kuwi jawabe cepet banter. Umpama jenengan diparingi hadiah loro, siji diwadahi koper, siji diwadahi plastik resek, pilih sing ndi? Ngapunten. Sing jawab milih koper geragas. Sing jawab milih karo geragas. Sing jawab ora milih bodoh gak waras. Tabel ini sing jawab langsung milih koper geragas. Ketok pe bungkus luwe api. Sing jawab milih karo geragas. Sing jawab ora milih karo bodho gak waras. Yen wong cerdas niku gak langsung milih, dibuka bise. Dideleng isine apa? Niku wong cerdas. Wadahe plastik kresek nek isine duit. Wadahe koper nek isine gethok mambu. Halo. Halo, apa dipikir yang wadah koper mesti isine api? Apa dianggap yang wadah plastik kresek mesti isine elek? Ora mesti. Maka menilai sesuatu jangan hanya dari casingnya. Nilai apa ya jomeng sekon jobone. Jangan tertipu dengan penampilan luar. Woi, woi, gedang sing warnane kuning urung mesti nek kuwi gedang mateng. Kadang jerone mentah, sering kena sinar matahari warnane kuning. Ngono lho, wong wadon sing pakaiane bruku jilbaban gak wedi banget pakaian syar'i. Jarene pakaian syar'i ngono iku ya ora mesti bunyai. Anggitmu lek pakaiane ngono iku mesti ustazah. Ya ora, kadang-kadang ya germo. Pakaiannya berukut, jilbabnya gede banget, modelnya kemiri dietek-etek, urung ditari wis netek. Ngapunten bapak, wong alim niku aja delok toko penampilane, anggitmu wong alim niku sing jubahe klengsreh lemah, sorbane dawa banget 1270 meter, tasbihe gede-gede, ora toko kayu soalnya tasbihe niku klopo direntengi. Boten yo tingali keilmuane, kapasitas akhlake. Hoi. Hoi. Mas sampean yo ngono, aja gampang tertipu karo penampilan luar. Ndelok fotone cewek no Facebook, no Instagram, ketok kinyis-kinyis, mingis-mingis langsung ngiler-ngiler. Yo kinyis-kinyis, Bro, wong pakai kamera beautiful. Pakai kamera 360 asline yo burep-burep kok. Makanya sekarang kecantikan perempuan itu ditentukan oleh kualitas kamera. Ngwaton wayu nang sampean foto nganggo kamera jadul. Ora burek. Hanya orang cerdas yang selamat hidupnya, hanya orang cerdas yang mendapatkan keuntungan dalam hidupnya. Moga-moga sing rawuh iki kabeh termasuk wong cerdas. Kenapa kita harus cerdas dalam menentukan pilihan? Karena sekali lagi hidup ini adalah pilihan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. تؤمنون بالله والرسول وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Hei wong-wong akeh sing padha iman, apa ta sliramu kabeh gelem tak sudono nang gone perdagangan sing iso nyelametke sliramu kabeh teko kerugian, kerugian kang gedhe sing digambarke ibarat kaya siksaan yang sangat menyakitkan, yang sangat nglarakake, yang sangat pedih. Jamaah sekalian, hal adullukum ala tijaratin. Gelem tak suduhke marang sijine perdagangan. Hidup ini memang perdagangan. Kita yang jual, pembelinya adalah Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup ini perdagangan. Kita yang jual, pembelinya Allah. Harga beli Allah sangat tinggi. Harga beli Allah sangat mahal. Hidup kita dibeli Allah dengan surga, diimbui kenikmatan do alam dunia. Tak baleni. Urip iki dagang. Kula sampean sing adol, Gusti Allah sing tuku. Gusti Allah leh tuku larang banget. Dituku swarga, ditambahi, diparingi bonus. Bahasane wong wetanan diimbui urip do alam dunia. Urip ten dunia niki imbu. Nikmat dunia niki bonus. Halo. Wong namine bonus, namine imbu. Sak pira-pira kan terserah sing maringi, nggih napa mboten? Nggih. Wong sampean iki urip nang dunia niku namung imbu. Diimbui pira-pira ya kudu nampa. Ana sing diimbui akeh, ana sing diimbui sithik. Terserah sing ngimbui. Sing diimbui akeh dadi wong sugih. Sing diimbui sithik dadi wong sapa ngomong kere mong. Larat. Lah diimbui akeh apa sithik? Terserah sing ngimbui. Kula jenengan sing diimbui ya kudu nrimo. Ngono kadang ngono diimbui sithik ngrewang ae. Lah iya. Salat kawit biyen yo omah yo ora apik-apik. Niki salatmu golek ridane Gusti Allah apa golek omah? Embo. Ana wong diimbui sithik nang gremeng mawon mboten nrimo. Lah iya. Padha-padha le nyambut gawe. Kae kepenak aku soro. Kae duwite akeh aku duwite sithik sajane Gusti Allah iki karepe kepriwe? Aku kok ora ngerti karepe Gusti Allah. Karuan ora sanggup dadi Gusti Allah mbok nang leren. Wong rang beneh. Wong diimbui sithik kok nesu. Imbu ya terserah sing ngimbui. Ge sing ngimbui niku wis ngerti, iki pantese diimbui akeh apa pantese diimbui sithik. Oh Anwar Jae to. Oke imbue. Oh Glembang Pasir to imbui sithik wae. Soalnya kok lek diimbui akeh malah ora kuat nggawa. Hoi. Makane panjenengan sing mukmin-mukmin ngoten niku kadang-kadang kalih Gusti Allah mboten diparingi kata-kata. Soalnya kok lek panjenengan diparingi kata, panjenengan ora kuat. Keberkahan donya malah pilek. Orang gatekke aku malah do gatekke banser kok. Bansere pamer aksi bu, mungkin kata sing dereng tuh bojo. Taman mundut mantu banser mboten rugi. NKRI saja dijaga apalagi anak sampean. Bon kersane ilok-ilok ke macem-macem, tenang aja banser. Banser itu gak takut mati, hanya takut lapar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad.